Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahkan seluruh karunia-Nya karena semata-mata rahmat. Barakallahu fikum. Dan sebagai sifat karamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha karamnya, walaupun hamba-hambanya tidak meminta kepadanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan berbagai macam karunia-Nya tafadulan minhu sebagai bentuk fadilah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lebih-lebih bagi hamba-hambanya yang selalu meminta kepadanya, selalu merasa fakir, merasa butuh kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya dan sekaligus menilai permintaannya sebagai ibadah yang mulia yang dia akan dapatkan pahalanya di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tidak ada satupun perkara yang kita hadapi kecuali kita meminta kemudahannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhwati billah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin barakallahu fikum telah kita sampaikan, apabila seseorang melewati buah dari suatu kebun yang buah tersebut berada di pohonnya atau berguguran, berjatuhan, barakallahu fikum, kemudian kebun itu pula tidak dipagar, tidak dijaga oleh penjaganya, maka kata sahib Zalim Mustaqni, dia boleh memakan secara gratis dari buah-buahan tersebut, tapi tidak membawa pulang, barakallahu fikum. Kemudian juga ditambahkan dalam hadis, hendaklah dia menyeru pemilik kebun tersebut, apabila menjawab maka dia kita minta izin, apabila tidak, maka kita boleh memakannya. Namun buah-buahan di kebun tersebut bukan dilempar, bukan dinaiki pohonnya, tetapi bisa mengambil dengan tangan kita sendiri atau berjatuhan. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai barakallahu fikum dalam permasalahan ini tidak memenuhi syarat apa yang disebut oleh para ulama. Kita bermudah-mudahan mengambil, memetik buah-buahan milik orang lain. Hukum asalnya barakallahu fikum, harta benda orang lain tidak halal kecuali dengan kebaikan daripada diri pemilik barang tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekarang Sahib Zail Mustaqni akan menyebutkan tentang diafah, penjamuan tamu. Bab ini disebutkan secara kebetulan saja, barakallahu fikum, bukan pada bab al-at'imah, bukan pada masalah barakallahu fikum khusus, namun secara kebetulan beliau singgung barakallahu fikum. Kata beliau, qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa tajibu diyafatul muslim, halaman 48. Dan wajib menjamu tamu seorang muslim. Kata al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini akan disebutkan tentang hukumnya. Hukum diafah, pemberian jamuan kepada tamu. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa diafatu ayatalaqqal insanu man qadima ilaihi. Diafah itu seseorang menemui orang yang datang kepadanya. Itu diafah. Seseorang menemui orang yang datang kepadanya. Fayukrimuhu wa yunziluhu baitahu. Kemudian dia muliakan orang tersebut dan dia ajak singgah di rumahnya. Wa yuqaddim lahu al-akla. Kemudian dihidangkan kepadanya makanan. Itu namanya dia. Diafah, seorang yang menemui orang yang datang kepadanya, kemudian dia memuliakannya, mengajak singgah di rumahnya, kemudian menyodorkan, menyuguhkan hidangan makanannya. Wahia min mahasinid dinil islami. Diafah ini, penjamuan terhadap tamu, termasuk mahasinil islam, mahasinil adinil islam, termasuk kebagusan dalam beragama Islam. Wa qad sabaqana ilaiha Ibrahim alaihissalam, dan sungguh telah mendahului kita terhadap jamuan tamu Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepadamu cerita tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia, yang dimuliakan, yaitu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Atau dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena mereka adalah malaikat. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahukmu diafati wajibun. Hukum diafah, memberikan jamuan kepada tamu, adalah wajib. Wa ikramu dhaifi aydan wajib, memuliakan tamu juga wajib. Wa huwa amrun zaidun ala mutlaqid diafah. Yang namanya pemuliaan terhadap tamu itu merupakan kadar yang lebih sekedar diafah, sekedar penjamuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Aiman kana yu'minu imanan kamilan falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barakallahu fikum. Wa ikramu dhaifi bima jarat bihil adatu yakhtalifu bi ikhtilafi dhaifi wal mudhayyifi. Pemuliaan terhadap tamu ini sebagaimana telah berjalan secara adat, kebiasaan, terjadi perbedaan sesuai dengan tamunya dan sesuai dengan orang yang menyambut tamu. Nah, demikian secara adatnya. Nah, fa'amal mudhayyif fa liqauli ta'ala, adapun orang yang menjamu tamu, maka karena firman Allah tabaraka wa ta'ala, liyunfiq du sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alai rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang memiliki keluasan menafkahkan dari keluasannya, dari sebagian keluasannya. Barang siapa yang disedikitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya disesuaikan dengan kondisi kemampuannya. Itu keadaan yang menjamu tamu. Disesuaikan dengan kemampuannya. Disesuaikan dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Faidha nazala shakhsun dhaifan ala rajulin ghaniyyin. Apabila singgah seseorang sebagai tamu kepada orang kaya, fainahu yukrimuhu bima wasahu Allahu alaihi, maka dia harus memuliakan sesuai dengan keluasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Wa idza nazala bi insanin faqirun fayukrimuhu bima qudira alaihi, apabila singgah kepada seorang yang fakir, maka dia muliakan sesuai dengan kadarnya. Fa idza yanzilu hadzal rajul ala shakhsin ghaniyyin, apabila seseorang ini singgah kepada seseorang yang kaya, wa yakunu ikramuhu bi ayyin yudbah lahu dhabiha, cara pemuliaannya adalah disembelihkan baginya sembelihan. Wa yad'u man haulahu, mengundang orang yang di sekitarnya. Wa qad yanzilu ala akhar wa yakunu ikramu lahu ay yuqdima lahu sahnan min tamr. Kadang-kadang singgah kepada seseorang dan pemuliaan kepadanya hanya disodorkan satu nampan dari kurma. Li'annal awwal indahu malun, karena yang pertama dia punya harta sehingga disembelihkan baginya. Wa hadza fakir, yang ini adalah fakir. Nah, ini dari sisi orangnya yang menyambut tamu. Disesuaikan dengan kepemilikan dia terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari keluasannya. Wa kadzalika bi'tibari dhaif, demikian juga dilihat dari sisi kadar tamunya. Fa innad duyufa laysu ala hadin sawa, karena para tamu yang datang tidak berada di atas batasan yang satu. Yanzilu bika dhaifun sahibun laka laisa bainaka wa bainahu syai'un min atakalluf fatukrimuhu bima yaliku bihi. Singgah kepadamu seorang tamu, dia adalah temanmu, tidak ada antaramu dengannya sesuatu dari takalluf, memberat-beratkan, maka engkau muliakan dia sesuai dengan yang layak. Nah, begitu. Tetapi ketika nam wa yanzilu alayka dhaifun kabir indan nas fi malihi wa fi ilmihi aw fi sultanihi, Dan apabila singgah kepadamu seorang tamu yang besar di sisi manusia, berharta, berilmu, bahkan memiliki kekuasaan besar, maka engkau muliakan dia sesuai dengan kadar yang layak baginya. وَيَنْزِلُ عَلَيْكَ سَحْسٌ مِنْ سِتَةِ النَّاسِ. Demikian juga akan singgah kepadamu seseorang yang termasuk manusia yang tidak memiliki kedudukan, rakyat jelata, rendahan. Tetap فَتُكْرِمُهُ, engkau muliakan juga sesuai dengan enam pemuliaan yang layak baginya. وَمِنَ الْإِكْرَامِ أَيْضًا, dan termasuk pemuliaannya juga, أَلَّا تُقَدِّرْ عَلَيْهِ كِرَاهُ كَمَا فَعْلَ إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Termasuk pemuliaan terhadap tamu juga, engkau tidak tidak menyebutkan kadar jamuan kepadanya sesuai dengan sebagaimana hal telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala singgah kepada beliau para malaikat, beliau pergi secara sembunyi-sembunyi, faraga ila ahlihi, qala ulama in talaqa musian bi khufyatin. Faraga ila ahlihi, ay beliau berangkat secara cepat dan sembunyi-sembunyi, hatta la yakulu syai'an, sehingga tamunya tidak ngomong apa-apa. Liannahu jaratil adatu anna dhaifa idha arada al-mudhaif ayukrimahu qama yahlif. Karena kebiasaan, kalau seorang tamu, apabila seorang penyambu tamu akan memuliakan tamunya, seorang tamu biasanya kebiasaannya bersumpah, wallahi la taf'al kada, wallahi la taf'al kada, jangan repot-repot, jangan kau ini, enggak ini, nah, jangan repot-repot. Begitu biasanya tamu. Fa Ibrahim dhahaba musriyan bi khubya, maka Ibrahim dia berangkat cepat-cepat dan sembunyi-sembunyi. Wajah bijlin hanidin semengam seminin. Tiba-tiba beliau datang dengan seekor anak unta ijl nam yang sudah dibakar, barakallahu fikum, samin lagi, gemuk, bagus, sehat. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabadun nas yukrimu, sebagian ada sebagian orang dia memuliakan tamu. Thumma idha qadima al-gha'kum laku, thumma idha qadam al-gha'da, namun apabila dia telah menyodorkan makan siang, dia mengatakan tafaddal ya akhi, tafaddal. Wallahi ma wajadna hadha lahma al-yawma illa kilo bi'asharah. Demi Allah, tidaklah mendapatkan daging pada hari ini kecuali 1 kilo dengan 10 dinar, 10 real. Mahal. Awil nam, awil laham ghalin al-yawm. Daging sangat mahal sekali hari ini. Tapi alhamdulillah saya benam, dapat ini daging. Lakin antum ahlun lidhalik, tetapi kalau engkau adalah orang-orang yang berhak untuk makan daging tersebut, walaupun mahal. Wahada fihi minnah. Ini ada sejenis mengungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Tidak layak bagi seorang mudhayyif, seorang mengundang tamu menyebutkan seperti itu. Nah. Aw yakul, atau dia mengatakan, wallahi ma wajadtu hadhihi syata illa bi 200 riyal. Wa akhadha dhab wa akhadha dhibah laha 50 riyal. Riyalan. Wa masyabah dhalik. Atau dia mengatakan, demi Allah, Oleh fulan, tidaklah saya mendapati seekor kambing ini kecuali dengan harga 200 real. Dan upah penyembelihnya 50 real. Jadi 250 real ya, akhi. Kita dapat kambing ini. Walhamdulillah, inilah rezekimu. Ya? Fahadha la yajuz. Tidak boleh ngomong seperti itu kepada tamunya. Ada sedikit dari mengungkit-ungkit pemberian kepadanya. Walihada qala ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, yukrahu taqwimu ta'am amama dhaif. Kata para ulama, makruh menyebutkan harga makanan di hadapan para tamunya. Li'annahu mama kana al-amru fasawfa yankasiru khatiruhu wa la yumkin an yakhruja wa huwa masrurun bihadzal amal. Karena bagaimanapun perkaranya, maka akan terbersit pada perasaan tamunya. Tidak mungkin dia keluar darinya dalam keadaan gembira. Barakallahu fikum, dengan pemuliaan tamu kepada dia seperti ini. Dan terasa diungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Taib, ini kata para ulama, tanbih. Jangan menyebutkan kadar jamuan nilai uangnya. Karena khawatir ini termasuk minnah, mengungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah pada halaman 50. Wa qaluhu Muslim, memuliakan tamunya yang Muslim. Naam. Qalu Muslim kharaja bil kafir. Wa huwa amun lil kafir adh-dhimmi wal harbi wal musta'min wal mu'ahad. Dikatakan wajib menjamu tamu seorang Muslim, berarti kalau disebut Muslim, keluar darinya adalah kafir, semua kafir. Baik kafir dhimmi, kafir harbi, kafir musta'min, kafir mu'ahad. Dan ini pendapat yang masyhur dari madhab Hanabilah. Wajib menjamu itu jamu tamu yang muslim. Nah, madhab Hanabilah, haitsu ishtaratu an yakuna adh-dhaifu musliman. Madhab Hanabilah mensyaratkan tamunya adalah harus seorang muslim. Walakin sahiha annahu ya'ummul muslim wa ghair muslim. Akan tetapi, yang benar memuliakan tamu tersebut umum, baik tamunya muslim ataupun non muslim. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Wa hadha amun wa lam yaqul akhahu. Ini umum, tidak mengatakan saudara yang muslim. Maka faiza nazala bika dhimmi, apabila singgah kepadamu seorang kafir dhimmi, wajib alaika an tukrimahu bidhiafatin. Wajib bagimu untuk memuliakannya dengan diafah. Barakallahu fikum, jamuan. Kemudian qala lima al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, qaluhu wal mujtazi bihi fil qura. Al mujtazu bihi yani marra bika wa huwa muslim. Lewat dalam keadaan dia safar. Marra bika, orang yang melewatimu dalam keadaan dia musafir. Mukim laisa lahu haqqu dhiyafah, adapun seorang yang mukim tidak ada hak dhiyafah kepadamu. Inilah mumtazu, mumtaz orang yang lewat dari kalangan musafir. Adapun mukim tidak ada hak penjaman. Qura al